masuk neraka. Dan makin kesini semakin sadar neraka itu adalah kota ini. Kota sendiri. Buka telinga selebar-lebarnya. Cakup apapun yang kau suka. Isikan penuh di dalam kepala. Amalan baik yang kan jadi tenaga. Kumpulkan niat tulus dan makan. Tak perlu harus ikut arus tuntas. Tatapan lurus dan tanyakan hati. Raup semuanya. Bagaimana rasanya sejauh ini hidup denganku? Apa ada yang berubah? Mungkin perangaiku atau tengilku. Ku rasa satu yang paling signifikan tentu perihal betapa kau berhasil buatku menjauh dari nihil. Dan betapa lebarnya yang terbuka sejak namamu ada di cincin. Ingatkah sebelumnya kita menggambar mimpi yang baru tentang sendiri bersama. Berkawan dengan mautnya dunia. Ku rasa bagiku kau yang tegarkan ku. Ku tahu perihal betapa kau berhasil asah naluriku. Lagi terdil dan betapa lebarnya pintu-pintu yang terbuka sejak harapmu terpatri di batin. Betapa I'm mau sendiri. Entah siapa telah mengabarkan berita buruk ini ke seberang. Ku mengerti mereka hanya peduli. Ku mengerti mereka hanya peduli. Gagasan di tahun mendatang seketika runtuh, seketika runtuh. Seluruh bayangan tentang masa depan seketika runtuh, seketika. kebodohan yang sempurna. Aneka upaya kabur sekolah, seleksi olimpiade fisika yang payah, menghafal nama semua ayah teman sekelas, Bambang Agus Yusuf Heri Dedi dan Iklas. Aku ada untukmu, boleh saja kalau kau ragu. yang mulai berjamur. Setengah dua dan ku butuh tidur. Isi kepalaku tak lebih penuh dari Transjakarta kemarin subuh. Kan polamu tak apa jika semuanya terlewat, tak pernah berdampak penting bagiku. Hey, aku tak perlu kenal dirimu atau membaca tuh lisanmu. Harap semua tetap begitu. Banyak yang butuhkan kalinya, atau mungkin